Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan petang hari ini kita akan teruskan ya kajian tauhid kita, dan kita akan masuk di bab baru, yaitu di bab ke-30 ya. Bab ke-30 di halaman 126 ya. Ini masih ada hubungannya dengan bab ke-29 yang berhubungan dengan masalah astrologi ataupun ilmu perbintangan. Di bab ke-30 ini penerjemah memberikan judul menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Kalau di kitab bahasa Arabnya disebutkan hukmul al-istisqa bin nujum. Ya, hukum al-istisqa. Al-istisqa ini sering kita mendengar kata istilah salat istisqa. Salat al-istisqa yaitu salat meminta hujan. Ya, al-istisqa artinya adalah talabul syaqaya, yaitu memohon hujan, yaitu biar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, yang biasanya ini dilakukan di musim kemarau. Adapun menyandarkan ataupun menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, itu ada beberapa gambaran ya, ada beberapa gambaran ataupun keadaan. Ya, tentu yang pertama seperti pembahasan kemarin ya, misalkan adalah yang pertama orang yang menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang tertentu. Ini yang terjadi pada zaman jahiliyah ya. Jadi pada zaman jahiliyah itu ya, di kita mesti seperti pembagian musim ya, ada musim kemarau ya, musim panas, nanti ada musim ketiga, musim hujan, dan seterusnya ya. Kalau dulu orang-orang jahiliyah pada saat mereka melihat di musim tertentu kemudian munculnya bintang tertentu, kemudian mereka mengatakan kalau bintang itu muncul berarti nanti akan turun hujan ya. Tapi keyakinan ini keyakinan yang dilahirkan dari hatinya, bahwasanya hujan itu memang diturunkan semata-mata karena bintang tersebut ya. Nah, ini tentu juga hukumnya adalah dilarang di dalam Islam, yaitu yang dihukumi sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada keadaan yang mungkin orang itu menjadikan bintang tertentu sebagai sebab turunnya hujan. Ya, sebab turunnya hujan. Nah, maka ini kembali kepada kaidah bahwasanya segala sesuatu yang ditetapkan sebab dan itu tidak ditetapkan sebab di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, maka itu bisa nanti dihukumi dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Ya, dihukumi dengan syirik kecil. Jadi syirik kecil adalah segala sesuatu keyakinan, anggapan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, maka itu adalah hukumnya syirik kecil. Dan ini tentu tidak diperbolehkan. Nah, mungkin juga ada keadaan yang orang menyandarkan hujan kepada musim tertentu. Oh, ini jadi perkiraan yang sifatnya perkiraan. Misalkan dikatakan ya, kalau di kita nanti kalau sudah bulan September, Oktober, November, Desember, biasanya itu musim penghujan. Yang ini sifatnya perkiraan dan itu terjadi karena kebiasaan. Ya, walaupun sekarang juga enggak biasa juga ya. Sekarang kadang ya musim apa Desember, November ya kadang musim kemarau juga. Nah, yang seperti ini sebagian ulama itu adalah membolehkan ya, seperti ini sebagian ulama membolehkan. Nah, berkenaan dengan menisbatkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-82 Ya, di situ disebutkan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Kalian menjadikan rizki yang telah dikaruniakan Allah ya kepada kalian annakum tukadzibun. Ya, akan tetapi kalian mendustakannya. Ya, mendustakan. Wa taj'aluna rizqakum, kalau kita runtut dari beberapa ayat sebelumnya, yang dimaksud rizki di situ ya, karena di dalam Islam rizki itu banyak ya, jadi bukan hanya harta tetapi segala sesuatu yang itu membawa kebaikan kepada seseorang ataupun sesuatu itu mencegah orang dari keburukan, nah itu kebaikan, rizki juga. Nah, kalau di sini wataj'aluna rizqakum, kalau diruntut di beberapa ayat sebelumnya, rizki yang dimaksud di sini adalah ilmu. Ya, ilmu. Ya, karena konteks ayat-ayat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 80, 81, 82 ini konteksnya adalah berbicara tentang ilmu yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Berarti kalau maksudnya itu ilmu adalah ya, kalian telah diberikan ilmu oleh Allah, tetapi kalian mendustakannya. Ya. Mendustakan Allah, yaitu apa? Mendustakan bahwasanya itu bukan dikaruniakan oleh Allah. Ataupun ya seperti perkataan Qorun yang dia mengatakan, "Wa ma utitu illa min ilmin indi." Tidaklah saya diberikan ini kecuali dari ilmu yang saya miliki, dari kemampuan yang saya miliki. Nah, ya, jadi ilmu itu termasuk rizki yang Allah berikan kepada hamba, sehingga tidak boleh seseorang mengatakan ilmu itu semata-mata saya dapatkan sendiri. Ya, itu tidak diperbolehkan. Seperti juga perkataan Qorun, dikatakan dia kufur kepada Allah karena dia menganggap kemampuan yang dimiliki, keilmuan, kemahiran yang dimiliki semata-mata dari dirinya. Nah, maka ini dihukumi sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sebagai seorang mukmin adalah seperti perkataannya Sulaiman alaihissalam, ya dia senantiasa mengatakan hadza min fadli rabbi. Jadi ini adalah karunia dari Rabbku, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki apa-apa, manusia tidak memiliki sedikit pun kemampuan kecuali kalau kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disitulah ayat ini yang pertama, seandainya diteruskan ilmu, maka kita tidak boleh menyandarkan ilmu dari diri kita. Ilmu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang penafsiran yang kedua, seperti juga disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, ya misalkan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan wataj'aluna rizqakum, dan kalian telah diberikan rizki oleh Allah. Rizki dimaksud di situ adalah al-matar, itu hujan, ya hujan. Ya, jadi sebagian ahli tafsir menerjemahkan kata rizqakum, kata rizki di ayat ini maksudnya adalah hujan. Ya, hal ini apa? Hal ini nanti disebutkan di dalam hadis, ya di dalam hadis yang di halaman 127 itu tafsirannya. Itu tafsirannya daripada ayat 82 dari surat Al-Waqi'ah. Ya, maka kita bisa lihat dulu di situ, yaitu ayat ini adalah menjelaskan tentang suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau sedang berada di Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah ini termasuk perbatasan tanah suci, ya perbatasan tanah suci yang termasuk bagian dari Miqat, ya bagian dari Miqat yang itu sebagai tempat untuk mengawali ibadah haji ataupun umrah, ya atau umrah, ya, ya salah satu Miqatnya adalah Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah ini juga dulu yang mengingatkan kita akan sebuah sejarah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, ya. Pada tahun ke-6 pada saat terjadi perjanjian antara Rasul dengan orang-orang musyrikin. Nah, Nah, pada saat beliau sedang di Hudaybiyah ini, beliau menjalankan sholat subuh. Kemudian setelah beliau selesai menjalankan sholat subuh, kemudian beliau langsung berbalik kepada jamaah dan bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, ya, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Allah kepada kalian? Ya, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, sehingga para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Maka qala, Rasul bersabda, qala Allah, jadi qala di situ adalah Allah, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Jadi pagi-pagi seperti ini hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Jadi waktu salat subuh ini Nabi mengatakan di pagi ini hamba-hambaku terbagi jadi dua. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua adalah orang yang kafir kepada Allah. Beliau bersabda, fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah, diturunkan hujan kepada kami atas karunia Allah, wa rahmatihi, dan karena rahmat kasih sayang Allah, fadzalika mu'minun bi, orang ini sungguh dialah orang yang beriman kepada Allah. Wa kafirun bil kaukab, dan dia sungguh kufur kepada kaukab, kufur kepada bintang-bintang. Karena sebelum peristiwa ini banyak terjadi fenomena orang-orang Arab itu kalau ada hujan ada ini, mereka meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur menurunkan hujan itu. Nah, sehingga di sini Nabi jelaskan. Dan ayat hadis ini sekaligus menjadi dalil ataupun dimulainya pengharaman, ya, tidak diperbolehkannya menyandarkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini orang yang punya keyakinan kalau hujan ini turun karena rahmat dan karunia Allah, maka dia beriman kepada Allah. Dan dia termasuk orang yang tidak percaya kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutir nabi nauin qada wa qada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan pagi ini telah hujan, ya, karena ada bintang ini dan bintang itu, sungguh dia kafir kepada Allah. Dia kafir kepada Allah dan dia berimannya kepada bintang-bintang itu. Nah, pada saat terjadi peristiwa inilah kemudian di sini disebutkan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sungguh kalian telah diberikan rezeki oleh Allah berupa hujan, tapi kalian mendustakannya. Mendustakan maksudnya menyandarkan hujan bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis qudsi ini namanya hadis qudsi, ya, Allah yang berfirman tapi bukan Al-Qur'an. Kalau firman Allah yang berupa Al-Qur'an, ya seperti yang kita baca. Tetapi kalau firman Allah bukan dibukukan di dalam mushaf Al-Qur'an, maka itu adalah hadis qudsi. Bedanya, ya, sama-sama, kalau persamaannya sama, hadis qudsi dengan Al-Qur'an sama sumbernya dari Allah. Ya. Yang membedakan adalah pahala membaca. Ya, kalau Al-Qur'an itu kita mendapatkan pahala per huruf, kalau hadis qudsi tidak. Ya, hadis qudsi tidak. Kalau Al-Qur'an itu berubah mukjizat, mukjizat artinya Al-Qur'an itu bisa melemahkan orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, kalau hadis qudsi tidak. Ya, ada yang membedakan. Di antara yang membedakan adalah itu. Nah. Jadi inilah ayat dan hadis yang berhubungan, yang menjelaskan tentang hukum menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah. Dan Allah dalam ayat-ayat ataupun di dalam hadis itu Allah sangat tegas, jadi tidak setengah-setengah. Jadi kalau yang meyakini hujan turun karena Allah, dia beriman kepadaku. Adapun yang tidak, dia kafir. Ya, Allah langsung hukumi dia kafir. Berarti dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungan antara ayat dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian ketiga tapi di dalil yang kedua, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jadi Abu Malik Al-Asy'ari, Rasul bersabda, arba'atun min ummati min amril jahiliyah la yatrukuhun la yatrukunahunna, ya. Ada empat perkara di umatku, ya. Yang empat perkara itu termasuk perkara-perkara jahiliyah yang tidak mungkin ditinggalkan oleh umatku. Ya, jadi ada empat perkara yang selalu ada di umat Islam. Dan empat perkara ini termasuk perkara jahiliyah. Ya, kalau perkara jahiliyah ini adalah perkara yang itu tidak sejalan dengan Islam. Ya. Ada yang mengatakan jahiliyah itu adalah sebelum diturunkannya syariat Allah ataupun sebelum diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Tapi secara umum yang dikatakan jahiliyah adalah segala sesuatu yang tidak sejalan dengan syariat Allah. Maka itu dikatakan dengan jahiliyah. Ya. Kata jahiliyah kalau di dalam penggunaan dalil di dalam syariat kita itu adalah identik dengan litaubih. Litaubih itu adalah untuk menghinakan, untuk menjelekan. Jadi kalau orang dikatakan anda ini seperti orang jahiliyah saja, ya. Maka kata jahiliyah itu adalah sebenarnya adalah penghinaan. Ya, karena apa? Karena jeleknya, karena buruknya perkara tersebut. Ya, perkara-perkara jahiliyah perkara yang tidak ada benar. Ya. Walaupun ada di perkara jahiliyah yang kemudian itu ya menjadi kebiasaan zaman jahiliyah, cuman ada yang kemudian dilestarikan di dalam Islam. Maka kalau saya lebih senang pengertian jahiliyah adalah yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Ya walaupun di modern zaman sekarang kalau itu tidak sejalan dengan syariat Islam itu jahiliyah itu. Ya itu jahiliyah. Jadi pasti tidak didasari dengan keilmuan yang benar. Ya kalau perkara itu perkara jahiliyah. Dan dari sabda Nabi ini menunjukkan perkara ini tidak akan pernah lepas dari kaum muslimin, yang menunjukkan pasti selalu ada. Apa empat perkara tersebut? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahzab, membanggakan leluhur. Ya leluhur, jadi biasanya seorang anak, cucu, ya dia membanggakan kakeknya ataupun bapaknya. Jadi berbangga-bangga dengan leluhurnya. Ya, biasanya gitu. Anda belum tahu siapa bapak gua ini kan kata. Siapa kakek saya kan. Ya. Nah, ini kalau orang-orang seperti orang jahiliyah ini, ya, orang jahiliyah yang hidup di zaman modern. Jadi jangan sampai terjadi pada umat muslim, ya dia berbangga-bangga tapi bukan berbangga kepada dirinya, ya. Tapi justru dia ya, berbangga kepada leluhur-leluhurnya, kakeknya, buyutnya, ya, ataupun ke atas ya leluhur itu. Maka ini adalah perkara jahiliyah, pasti itu buruk dan ini dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, menjelek-jelekan keturunan, mencela nasab orang lain. Ya. Nah, ini yang mungkin sekarang sudah jarang orang sudah semakin mengerti tentang masalah ini. Jadi kalau mungkin zaman-zaman dulu masih banyak ya orang yang saling mencela. Ya sebenarnya kalau di kita tidak terlalu, misalkan di Afrika ya adanya politik apartheid. Politik yang membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Ya. Seperti juga dulu ada dua orang sahabat yang bertengkar. Ya, kemudian salah satu sahabat mengatakan kepada sahabat yang lain, kalau enggak salah sahabat Bilal yang dikatakan anda ini adalah anak keturunan orang hitam. Ya, pada saat ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan sesungguhnya di dirimu itu ada unsur jahiliyah. Ya, ada unsur jahiliyah. Jadi kalau ada orang kok menghina orang lain karena keturunan, karena nasab, maka itu dia membawa pemikiran jahiliyah pada diri orang tersebut. Ya. Islam tidak membeda-bedakan ya dari mana dia lahir ya, kemudian juga bagaimana strata sosial orang tersebut. Ya, Islam hanya melihat kepada hati dan ketakwaan orang tersebut. Ya, maka Nabi sudah jelaskan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala a'malikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Ya. Allah tidak akan melihat rupa-rupa kita seperti apa. Ya, yang akan aku lihat adalah apa yang ada di dalam hati kalian, keimanan kalian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haram hukumnya mencela nasab. Ya. Ya. Dan nasab ini memang penting ya di dalam Islam. Ya, penting di dalam Islam. Jadi sampai Nabi kan begitu mengatakan nikahilah wanita karena empat perkara. Salah satunya adalah karena nasabnya. Ya, nasab yang baik itu akan lebih baik, dan ini diprioritaskan sebagaimana diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah wali al-istisqa'u bin nujum. Ya, perkara jahiliyah adalah menyandarkan hujan kepada bintang tertentu. Ya. Jadi menyandarkan hujan, menisbatkan hujan kepada bintang tertentu. Ini kan adalah perkara jahiliyah. Ya. Kalau lebih selamat ya, kita tidak usah juga pakai musim hujan, pakai musim ini. Kemudian jadi nanti khawatirnya orang mengatakan, "Oh, kalau musim ini pasti hujan." Ya, hujannya karena ada musim ini lah. Ini yang jadi rancu nanti, jadi mengantarkan kepada kesalahan. Buktinya sekarang juga katanya musim kemarau ada hujan juga kan gitu ya. Hawanya panas ya. Biasanya dulu kan gitu, kalau musim seperti ini kan sudah dingin hawanya. Nah, sekarang sudah tidak menentu seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling benar adalah ya kita sandarkan semuanya kepada Allah, dan Allah mau menghujankan, Allah mau mengeringkan, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kemudian yang keempat adalah an-niyahatu 'alal mayyit. Meratapi kematian. Niyahah itu cenderung kepada perempuan. Karena kalau zaman jahiliyah, kalau ada orang meninggal, yang menangis cuma perempuan. Ya, jadi kalau ada keluarga apa, yang menangis itu cuma perempuan. Kalau laki-laki enggak menangisan itu, enggak nangisan. Maka kalau dalilnya ya pakai dalil perempuan. Nah, mungkin kalau laki-laki yang nangisan bisa dihukumi seperti perempuan juga gitu ya. Jadi ini karena kebiasaan yang terjadi zaman jahiliyah. Jadi kalau ada orang kok meratapi, ya, jadi kalau ada perempuan keluarganya, kerabatnya meninggal, anaknya, suaminya meninggal, kok dia meratapi, itu adalah perkara jahiliyah. Dan ini bukan perkara yang biasa. Di sini disebutkan oleh Rasulullah qala, beliau bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarbin. Perempuan-perempuan yang meratapi kematian, jika dia belum bertobat sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, maka dibangkitkan pada hari kiamat menggunakan pakaian mantel dari tembaga panas. Ya, menggunakan pakaian yang itu adalah tembaga panas. Ya, disiksanya seperti itu. Kemudian apa? Wadir'un min jarabin. Dia menggunakan pakaian mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Udah, kita udah enggak bayangkan gatal aja itu sudah setengah mati, enggak bisa tidur, enggak bisa apa-apa ya. Apalagi dikenakan pakaian yang terbikin dari cairan tembaga. Nah, kalau kita lihat dalilnya seperti ini, berarti meratapi kematian itu dosa besar. Sampai balasan siksanya seperti itu. Jadi itu bukan perkara yang biasa. Kenapa orang meratapi termasuk dihukumi dosa besar? Yang pertama, karena dia tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho. Ya, tidak ridho. Ini yang paling berbahaya pada saat manusia itu tidak ridho dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar. Kemudian yang kedua, di antara alasan orang yang meratapi cenderung akan menyedihkan juga orang-orang lain, nulari ya. Jadi kadang orang ikut bersedih, ikut menangis ya karena melihat yang menangis juga kan gitu. Nah, sehingga ini kemudian tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Jadi kalau cuman sekedar menangis itu sebenarnya tidak mengapa karena Rasul juga menangis. Cuman yang dimaksud dengan niyahah yang secara benar adalah meratapi. Ya, meratapi. biasanya itu meronta-ronta, kadang sampai enggak sadar, ya. Kadang dia jerit-jerit sampai dia enggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Nah, sehingga para ulama menjelaskan, ya, niyaha itu dosa besar, dan Nabi ingatkan kalau dia belum bertobat sebelum dia mati, ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar harus taubatan nasuha. Ini dalil yang mengatakan pelaku dosa besar harus melakukan taubatan nasuha. Yang ini membedakan dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil itu terhapus dengan amal soleh, ya, seperti dalam hadis al-jum'ah ilal jum'ah, ramadan ilal ramadan, kafaratun lima bainahuma, ya. Jumat satu dengan Jumat lain menghapus dosa diantaranya, Ramadan satu dengan Ramadan lain menghapus dosa diantaranya, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma, umrah satu umrah lain menghapus dosa diantaranya. Ini adalah dosa-dosa kecil. Ini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu belum terhapus kalau dia belum melakukan taubatan nasuha. Kalau Nabi yang sudah mengatakan seperti ini kan sudah kepastian. Jadi kalau ada orang meratapi kematian kok enggak bertobat, itu otomatis diberikan siksaan ini. Ya, diberikan siksaan ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang empat perkara dalam Islam yang termasuk perkara jahiliyah yang akan selalu ada. Ya, kenapa dibahas di sini? Karena selalu ada. Orang menyandarkan hujan bukan kepada Allah, pasti selalu ada itu. Karena Nabi sudah jelaskan itu akan selalu ada, dan itu di sini sebutkan tidak akan ditinggalkan oleh umat Islam. Mau sehebat apapun, pasti ada saja sekelompok orang yang menyandarkan hujan kepada selain Allah. Yang lebih parah lagi kalau mempercayai pawang hujan, nah itu lebih parah lagi. Itu yang parah lagi. Jadi, dan di Jogja saya ketemu ada jamaah yang dia kerjaannya memang kerjaan di wedding organizer, ya, jadi yang bagian pernikahan-pernikahan itu. Wah, ternyata jalur-jalurnya masih punya link-link di pawang hujan. Ya. Jadi kalau mau melakukan pernikahan, acara walimah di hari-hari tertentu, ya, ternyata masih ada link-linknya yang untuk, sebenarnya dia cerita dia bukan untuk menurunkan hujan, tapi dia pawang ini diyakini bisa mengalihkan hujan. Ya, misalkan di sini ada walimah, biar hujannya tidak turun di Purwosari, maka dikirim ke Prambanan saja gitu. Jangan diturunkan di sini. Nah, ini keyakinan yang ada di masyarakat, dan ini masih ada. Ya, masih ada. Apalagi ini misalkan musim-musim pernikahan, ya. Kalau zaman dulu saya kecil itu, kalau setiap ada wayang kulit, ya, acara wayang itu pasti dalangnya itu sekaligus juga pawang hujan. Ya, jadi bagaimana caranya semalam itu tidak turun hujan. Kalau hujan enggak ada yang hadir, enggak ada yang menyaksikan di situ. Nah, maka ini seperti ini akan selalu ada. Ya. Dan saya baru baca berita beberapa hari ini, alhamdulillah, ya. Ada paranormal yang sangat terkenal yang kemudian bertobat. Saya bilang, wah, alhamdulillah, ini hebat juga ini, ya, jadi hidayah dari Allah itu, ya. Ya, jadi semoga namanya juga ganti, tidak Joko Bodoh jadi Joko Pintar itu, ya. Dan saya baca dia bertobat betulan, jadi dia mau pensiun jadi paranormal itu. Ya, setelah dia berumrah, ya, dia menjalankan ibadah di tanah suci, kemudian Allah berikan hidayah. Ya, ini kan sebuah nikmat yang sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa. Jadi dukun itu enggak sholat, dia wudhu saja dia bingung, ya, mau disuruh diajarin berwudhu gitu. Ya, sejak lahir sudah Islam, ya, lahirnya Islam, tapi dia profesi utamanya adalah paranormal, dan sekarang alhamdulillah sudah bertobat. Nah, ini jadi mengurangi kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat. Semoga orang-orang yang dulu percaya sama dia juga bisa ikut sadar juga. Nah, semoga ikut sadar juga gitu. Ini gurunya saja sudah bertobat kan gitu, ya. Kalau gurunya sudah bertobat, harusnya murid-muridnya orang-orang yang percaya itu harusnya juga bertobat di sini. Ya. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalurnya Ibnu Abbas, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Dalam surat Al-Waqiah ya, masih di surat Al-Waqiah, yaitu firman Allah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul la ta'lamuna 'adzim." Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, ini yang wa taj'aluna rizqakum, di situ disebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sungguh saya bersumpah dengan bimawaqi'in nujum, di situ disebutkan dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi Allah bersumpah ya. Kemudian wa innahu laqasamul la ta'lamuna 'adim. Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia ya, yang terpelihara. Ya, di sini sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahuinya. Ya, la ta'lamuna 'adim. Yaitu wa innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang betul-betul mulia, fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga, la yamussuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali adalah orang-orang yang disucikan ataupun yang disucikan. Nah, ini sebagian ulama menjadikan ini dalil bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali harus dalam keadaan suci. Karena dalilnya ini la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Maka Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini sebenarnya bukan menceritakan tentang mushaf yang ada di tangan kita. Tapi ini apa? Adalah Al-Qur'an yang fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga apa? Kitab yang di Lauhul Mahfuz ini tidak mungkin akan disentuh kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang berdalil dengan pemahaman seperti ini, mereka menghukumi boleh menyentuh mushaf walaupun tidak dalam keadaan suci. Walaupun tidak dalam keadaan suci. Dalilnya sama ini tapi jadi multi tafsir, dua hukum. Yang pertama melarang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci karena dalilnya ayat ini. Kemudian pendapat kedua menyanggah, mereka mengatakan ayat ini bukan bercerita tentang mushaf yang kita pegang. Ayat ini itu konteksnya berbicara tentang Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga kalau kita pegang mushaf dalam keadaan tidak suci, maka itu tidak mengapa. Jadi satu dalil, dua penafsiran dan bertolak belakang di situ. Nah, kalau saya melihat kepada konteks ayat ini tidak berbicara tentang mushaf, tapi Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau memegang mushaf tanpa dalam keadaan suci itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Berbeda kalau dalam berbicara tentang adab. Kalau berbicara tentang adab, tentu kita dianjurkan dalam keadaan suci. Tapi kalau berbicara boleh tidak boleh, kita katakan boleh karena ayat ini tidak berhubungan dengan mushaf, tapi adalah Al-Qur'an yang di sini disebut innahu laqur'anun karim, sungguh itulah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, yang tercatat terjaga dalam kitab yang dijaga, itu adalah Lauhul Mahfuz, sehingga tidak berbicara tentang mushaf. Di sini tanzilu mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabb semesta alam, afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Ya. Apakah kalian menganggap remeh Al-Qur'an ini, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan telah diberikan rezeki kepada kalian akan tetapi kalian mendustakannya. Ya, kalian mendustakannya. Nah, tadi rizqakum itu maksudnya adalah ya intinya nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala apapun. Tapi kebanyakan manusia itu mendustakan. Mendustakan. Jadi cenderung menyandarkan nikmat rizki itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab yang melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang ilmu astrologi. Jadi sekali lagi kita menyandarkan seluruh segala sesuatu yang di jagat raya ini itu adalah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu semata-mata Allah yang melakukannya itu. Maka di situ ada disebutkan ada 10 kandungan bab. Yang pertama tafsir surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-82. Disebutkan ayat ini menjelaskan kafirnya orang yang mengatakan bahwa nikmat itu datang karena selain Allah. Contohnya adalah mengatakan bahwa hujan itu turun karena bintang-bintang ataupun sejenisnya. Yang kedua dijelaskan 4 perkara yang termasuk perbuatan jahiliyah. Jadi harus dihilangkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang melakukan 4 perkara jahiliyah. Berbangga-bangga dengan kakek moyang, nenek moyang, kemudian mencela nasab seseorang, kemudian adalah menyandarkan hujan kepada bintang ataupun segala selain Allah, kemudian yang keempat adalah meratapi kematian. Nah, jadi meratapi kematian ini termasuk perkara yang jahiliyah. Tiga, disebutkan bahwa di antara 4 perkara tersebut ada yang menyebabkan kekufuran, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi kalau 4, yang ketiga itu tidak sampai kufur keluar dari Islam. Jadi orang mencela nasab, orang meratapi mayit, kemudian orang berbangga dengan leluhur, itu tidak langsung menjadikan kufur. Yang paling kufur adalah yang menisbatkan hujan kepada selain Allah. Itu yang paling bahaya. Kemudian yang keempat, ada bentuk kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, seperti kalau disebutkan oleh para ulama, kufur nikmat itu tidak menjadikan keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang kufur nikmat itu tetap dia dihukumi Islam dan tidak menghapuskan amal-amal solehnya. Berbeda kalau kufur akbar, kufur besar, itu baru menghapuskan amal-amal yang dia pernah amalkan. Kelima, penjelasan tentang hadis qudsi, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Hal ini disebabkan turunnya nikmat, yaitu berubah hujan. Jadi ternyata nikmat itu juga ujian, ya kita benar enggak dalam mensikapi nikmat tersebut, ya. Ya kalau kita tidak benar, ya justru itu menjadi sebab kita semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hidup memang ujian, ya. Tidak diberikan nikmat ya ujian, diberikan nikmat ya ujian juga, ya bagaimana kita bersikap benar dalam dua keadaan tersebut. Keenam, perlu dipahami makna beriman, ya. Dalam hadis di atas yaitu dengan menisbatkan bahwa hujan adalah karunia Allah. Maksudnya beriman kepada bintang itu bisa saja hatinya meyakini Allah yang menurunkan, tetapi misalkan dia menjadikan bintang itu sebab turunnya hujan. Nah, maka yang seperti ini tetap dikatakan dia berimannya kepada bintang-bintang. Jadi bisa ada sebuah keadaan yang seperti itu dikatakan beriman walaupun hatinya tidak membenarkan itu, ya, walaupun hatinya tidak membenarkan itu. Yang ketujuh, perlu dipahami pula makna kafir dalam hadis di atas, yaitu yang menisbatkan bahwa hujan itu disebabkan bintang-bintang di langit. Jadi kafir itu tidak satu keadaan, tetapi ada dua kafir yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam, ya, perbuatan kufur yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dan ada yang tidak, yaitu dia seperti kufur nikmat, maka dia tetap dihukumi Islam dan kekufuran tersebut tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, jadi tetap dia muslim. 8, ucapan seseorang sungguh telah benar bintang ini dan itu mengandung unsur kekufuran dan sama dengan ucapan hujan itu turun karena bintang ini dan itu. Misalkan kok hujan ya? Iya kan ini musim sekian kan. Nah, biasanya kalau di masyar seperti itu. Ya kalau kok ini kemarau ya, kok enggak turun-turun hujan. Ya ini kan sudah masuk musim ini. Nah, seperti ini dalam Islam pun tidak diperbolehkan ya. Karena apa? Nanti dikhawatirkan menyandarkan hujan itu karena pada musim di situ. Kemudian di antara metode pengajaran guru kepada muridnya adalah dengan melontarkan suatu pertanyaan. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Allah? Kemudian yang terakhir, ancaman terhadap wanita yang meratapi orang yang telah meninggal. Lalu bagaimana kalau laki-laki? Laki-laki lebih parah. Jadi kalau ada wanita meratapi saja disiksa seperti itu, apalagi kalau yang laki-laki. Karena kalau laki-laki tidak dikenal zaman jahiliyah, kalau meratapi enggak ada ceritanya. Ya. Jadi dalilnya yang dipakai adalah dalil untuk perempuan seperti itu. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita tentang bab ke 30 dari kitab Tauhid ini. Kita masuk di sholat Isya, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.